kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan kesan. Oh, mm-hmm.